Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, yang masih di dalam pembacaan kitab Syarrus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah untuk seseorang tidak terburu-buru untuk menukilkan atau mempercayai atau meyakini ucapan seseorang yang datang belakangan, sampai kita mengetahui ucapannya tersebut ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Baik, kita lanjutkan kembali untuk menghemat waktu karena waktu kita sangat sempit. Disebutkan oleh qala al-musyarih rahimahullahu taala qala dhahabi, betul ya, qala dhahabi ya, fi siyar al-minubala qala al-maimuni. Ini sudah kita baca ya, al-fathul mujmalah sudah kita baca. Ayakuna min kalamil madhmumah walakin la yatafattanu ila al-ulama wa in kana dhahirul husn, juga sudah kita baca ya. Baik, jadi kita sekarang masuk kepada qala adz-dzahabi di halaman setelahnya. Baik, atau halaman di sampingnya. Qala al-imamu dzahabi rahimahullah fi siyar qala al-maimuni qala li ahmadu, berkata kepadaku Imam Ahmad, kata Maimuni, ya abal hasan iyyaka wa ya abal hasan, hati-hati an tatakallam fi mas'alatin, engkau berbicara sebuah permasalahan, laisa laka fiya imamun, yang tidak ada bagi engkau seorang imam pendahulu dalam ucapanmu. Iya, terlebih saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara akidah, perkara usul yang dengannya ya menjadi alwala wal bara, seseorang itu berada di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak berada di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara perkara yang terpenting dalam perkara agama adalah mengenal dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkara gaib ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, fadlul ilmi bi fadl ma'lumi, kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari sisi apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ketika ilmu akidah, ketika ilmu membicarakan tentang sifat-sifat Allah, adalah ilmu yang membahas tentang keagungan Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya, menunjukkan bahwasanya ilmu ini merupakan ilmu yang paling bermanfaat. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya, dan jelas itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan kepada kita. Ketika perkara sholat adalah perkara yang sangat penting, maka Allah merinci perkara sholat tersebut. Ketika perkara akidah adalah perkara yang sangat penting, maka Allah merinci perkara akidah tersebut di dalam Al-Quran, dan juga dari ucapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan para ulama kita. Padahal kalau seandainya seseorang menjadikan ini sebagai barometer dalam dia beragama, maka dia akan bisa memahami batilnya ucapan orang-orang yang berbicara dalam masalah akidah, berbicara tentang sifat-sifat Allah yang tidak ada satupun para ulama yang membahasnya. Tidak dari kalangan sahabat, tidak dari kalangan para tabi'in, tidak dari kalangan para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana hari-hari ini kita mendengar orang-orang berbicara tentang akidah dengan akal semata-mata. Ya, dia membicara akidah tanpa bersadarkan kepada dalil, tetapi dia selalu mengkaitkan dengan sifat yang sifat tersebut adalah ya berlaku bagi manusia. Ya, nah ketika dia menolak sifat istiwa misalnya, atau dia menolak sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ya bahwasanya waktu di dunia ini berbeda-beda. Ya, waktu antara Amerika dengan Indonesia, dengan antara Jepang dengan Jakarta berbeda-beda. Ya, nah kalau seandainya pembahasan ini adalah pembahasan yang dengannya seseorang memahami sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian maknanya sebagaimana zahirnya, pasti akan ada imam yang membahas tentang permasalahan ini. Ya, sehingga kita tanya sama mereka, sebagaimana ucapan Imam Ahmad, iyyaka, hati-hati engkau berbicara dengan sebuah permasalahan yang tidak ada satupun imam yang mendahuluimu. Kita tanya sama mereka, siapa ulama yang menolak sifat istiwa secara zahir, menolak sifat nuzul secara zahir sebagaimana datangnya, berhujjah dengan berbedanya waktu antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Berhujjah kalau seandainya kita mengatakan Allah beristiwa, maka Allah itu akan lebih kecil, Allah akan bertempat, tempat tersebut akan meliputi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan siapa ulama yang berbicara dalam permasalahan ini, sebutkan. Iya, kitab-kitab mereka dalam membahas masalah akidah itu sangat banyak. Al-Imam As-Sabuni membahas kitab Aqidah Fi Salaf As-Sabil Hadis. Beliau juga di dalam kitab tersebut membahas tentang nuzulullah, membahas tentang istiwanya Allah. Kenapa mereka tidak membahas seperti yang kalian bahas? Iya. Begitu juga ayyuhal ikhwarahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, di dalamnya juga membahas tentang sifat-sifat Allah, membahas tentang istiwanya Allah, membahas tentang nuzulnya Allah. Kenapa mereka tidak menyelipkan apa yang kalian bahas hari ini? Begitu juga Al-Imam Al-Likai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah, membahas tentang istiwanya Allah, membahas tentang nuzulnya Allah. Kenapa mereka tidak membahas seperti apa yang kalian bahas? Ini sebenarnya sudah cukup menjadi barometer buat kita. Ucapan dari Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ternyata, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini bukan hanya saja ternukilkan dari Imamu Ahmad rahimahullah, tetapi juga ternukilkan dari ulama-ulama yang lainnya. Qala Ibrahim Ibnu Ishaq Al-Harbi, Syekhul Islam, qala litulabihi, beliau berkata kepada murid-muridnya, qad kuntu wa'adtukum an amli alaikum fil ismi wal musamma, thumma nadartu fa'idha lam yutaqaddimuni fil kalam, fiha imamun yuqtada bihi, فَرَأَيْتُ الْكَلَمْ فِي بِدْعَةٌ فَقَوْمَ النَّاسُ وَانْصَرِفُ Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. قَدْ كُنْتُ Aku telah berjanji untuk membahas kepada kalian permasalahan isim wal musamma. Ini salah satu pembahasan dalam ilmu filsafat. Ya. ثُمَّ نَظَرْتُ Kemudian aku melihat, فَإِذَا لَمْ يُتَقَدِّمُنِي فِي الْكَلَامِ Tidak ada satupun ulama sebelumku yang membahas seperti apa yang akan aku bahas kepada kalian ini. Gak pernah aku dapatkan dari Imam Ahmad. Gak pernah aku dapatkan dari Imam Syafi'i. Tidak pernah aku dapatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, sehingga aku melihat pembahasan ini merupakan pembahasan yang bid'ah. Bisa difahami? Kenapa beliau gak membahas permasalahan ismun wal musamma? Karena tidak ada satupun para ulama yang membahas tentang permasalahan ini. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sandaran dari imam-imam mu'tabar, dari imam madhab, atau dari sahabat, ataukah dari para tabi'in. Faqaman nas wansarifu. Kemudian manusia pergi meninggalkannya. Jelas di sini? Iya. Nah, demikianlah. Ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seseorang itu akan dimuliakan ketika orang tersebut bersesuai dengan akidahnya. Orang akan dipuja ketika seseorang itu mengikuti jalannya. Iya. Dan mungkin mereka akan menukilkan ucapan Syekh Fulan, ucapan Syekh Alan dalam masalah apa yang mendukung ucapannya. Tetapi subhanallah, ketika Syekh yang dia puja tersebut ternyata tidak mencocoki apa yang berjalan di atasnya, akidahnya, maka dia meninggalkan, bahkan mungkin akan dicela dan dicaci maki. Beginilah jalannya ahlul batil yang mereka menukilkan ucapan para ulama dari ulama-ulama salaf yang seakan-akan mencocoki dari keyakinan mereka. Disitulah mereka akan berkeras, bersikeras. Dan bersikerasnya bukan ucapan itu adalah ucapan yang hak, tetapi karena ucapan tersebut mencocoki keyakinannya. Sehingga kita sebagai ahlu sunnah, sebagai para penuntut ilmu yang mencintai manhajus salaf, yang mencintai para ulama, janganlah berjalan di atas jalan seperti ini. Jangan kita mengambil ucapan seorang alim dari ulama yang mencocoki hawa nafsu kita. Tetapi ketika ucapan tersebut berseberangan dengan hawa nafsu kita, maka kita tolak. Ya, bahkan kita menjatuhkan ulama yang menyelisih daripada keyakinan kita itu sendiri. Taib, jelas di sini. Wa qala Imam Ibnu Jarir rahimahullah fi sharhi sunnah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam kitab Sharhi Sunnah, wala qul fi dhalik indana yajuz an naqulahu idza lam yakun lana fi imamun na'tamma bihi siwa yuridu rahimahullah al-Imam Ahmad. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab Sharhi Sunnah, wala qawlu fi dhalik indana, tidak ada ucapan di sisi kita yang boleh kita untuk mengucapkannya apabila tidak ada satupun imam yang mendahului kita selain dari beliau. Ya, maksudnya kita boleh mengucapkan sebuah ucapan, kita boleh meyakini sebuah keyakinan sama seperti yang di atas tadi, sampai kita mendapatkan ada imam yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dan pegangan. Bisa difahami ayuhal ikhwah, ini merupakan konsep yang luar biasa sebenarnya. Namun terkadang para penuntut ilmu, dan saya ingin mengulang-ulangi terus apa yang ingin saya sampaikan ini, banyak para penuntut ilmu yang dia cinta kepada manhaj salaf, dia memuliakan manhaj salaf, tetapi ketika mereka tidak belajar, ketika mereka tidak menuntut ilmu, ketika mereka tidak membahas kitab-kitab akidah dari kitab-kitab para ulama, ketika terjadi syubhat-syubhat sebagaimana hari ini, maka membuat mereka bingung. Padahal syubhatnya mereka dari zaman dahulu dengan zaman dari sampai zaman sekarang enggak ada yang baru, semuanya sama. Ya, syubhatnya sama, enggak ada yang berbeda. Dan semuanya sudah dibantah oleh para ulama seluruhnya apa yang dijadikan sebagai pegangan mereka. Pernah enggak ketika mereka mengucapkan ya dari dalil-dalil mereka tersebut dia nukilkan seperti yang kita nukilkan ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Malik, membawa ayat Al-Quran yang hanya cuman sekedar membangun opini yang kosong dari hujjah, membangun opini yang jauh daripada ucapan para imam yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Qawallahi wa tallahi wa billahi, kalau seandainya ucapan mereka itu mereka dapatkan dari para imam Syafi'i, dia dapatkan dari Imam Malik rahimahullah, dia dapatkan dari Imam Ahmad, Imam Ahmad menolak sifat nuzul dikarenakan berbedanya kondisi waktu satu negeri ke negeri yang lainnya, mereka tidak akan berbicara separah hari ini, mungkin akan lebih parah lagi. Bisa difahami? Maksud saya, ya, sesuatu yang mereka tidak jadikan tempat sandaran dari para imam, ya, mereka sudah berani memvonis orang yang berseberangan dengan mereka adalah sesat dan menyesatkan. Bagaimana kalau seandainya mereka mendapatkan ucapan dari imam-imam tersebut, dan wallahi mereka tidak akan pernah mendapatkan para imam salaf, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menolak sifat nuzul sebagaimana mereka menolak dengan akal-akal mereka. Taib. Thumma qala, wa ammal qul fil ismi wa musamma am ghairu musamma. Ya, apakah nama itu apa sesuai dengan penyebutan di dalamnya ataukah dia bukan bagian dari penyebutannya? Ini salah satu pembahasan daripada ilmu kalam. Fa innahu minal hamaqat hal haditha. Ini merupakan daripada kebodohan yang baru di zaman sekarang. Allati la athara fihi fayutabi. Sehingga tidak ada pengaruh sama sekali yang kemudian kita mengikuti ucapan tersebut. Ya, Ahmad misalnya. Apakah orang Ahmad itu sesuai dengan namanya? Ya, nama Ahmad itu akan sesuai namanya kalau seandainya dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad itu artinya terpuji. Ya, Muhammad artinya banyak daripada alhamd kepadanya. Kan seperti itu. Itu berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku bagi Allah Rabbul Alamin. Apa yang disifat dinamai dengannya Allah, maka Allah menunjukkan dalamnya sifat Allah Rabbul Alamin daripada nama tersebut. Ketika Allah diberikan nama Maha Penyayang, maka Allah memiliki sifat penyayang kepada hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat rahmat, maka Allah memiliki nama yang Maha Rahmat. Allah memiliki daripada sifat rahmat. Tetapi seorang manusia, dia diberi nama saleh. Apa artinya saleh? Orang yang baik. Bisa saja dia merupakan manusia yang paling bejat. Kan begitu. Dia namanya Ahmad, artinya orang yang terpuji. Bisa saja dia orang yang tercela. Mafhum di sini? Sehingga pembahasan seperti inilah pembahasan ya, yang tidak memiliki pengaruh. Kita melihat bagaimana diri seseorang tersebut, sejauh mana ketaatannya, sejauh mana kesolehannya. Wala qaulun min imamin fayustama. Dan juga kita tidak mendapatkan ucapan seorang imam yang terdengar mereka membahas tentang permasalahan ini. Fal khut fihi syai'un ya ya wasamt. Taib wasamt minhu zayyin. Ya, fal khut masuk membahas dalam permasalahan ini adalah syain, itu sesuatu yang jelek, bukan syai'un, ya syain sepertinya. Wasamt, kita diam dari pembahasan ini, maka itulah sebuah kebaikan. Bisa difahami? Taib. Kemudian disebutkan oleh Abu Syamah rahimahullah, disebutkan oleh Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Ba'ith Anil Inkaril Bida' wal Hawadith, beliau mengatakan, "Wa ma ahsan ma qala waliyullah Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullah, laysa man ulhim syai'an minal khairat ayya'mal bi hatta yasma'hum minal athar, fa idza samiyahu minal athar amila bihi wa hamidallahu ta'ala hina waqafa ma fi qalbihi wa faqa ma fi qalbihi laysa min." Ya, tidaklah seseorang, tidaklah seseorang membahas daripada sebuah perkara dari kebaikan untuk diamalkan kebaikan tersebut sampai dia mendengar dari athar bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan yang baik. Nah, kalau seandainya kebaikan tersebut ada atharnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah dari para imam, ya, amila bihi, maka diamalkan amalan tersebut. Baik, wa hamidallahu ta'ala hina wafiqun ma fi qalbihi. Dan dia memuji kepada Allah ketika Allah memberikan kepadanya taufik apa yang ada dalam hatinya. Taib, laysa man lahum syai'an minal khairat. Jadi janganlah seseorang dia melakukan sesuatu daripada kebaikan. Jangan dia mengucapkan dulu ini baik. Jangan dia menyangka ini dulu baik. Jangan dia meyakini dulu ini baik sampai dia mendapatkan athar. Nah, ketika dia mendapatkan athar, maka baru dia mengamalkan karena itu bagian dari kebaikan. Baru dia yakini karena itu adalah bagian dari kebaikan. Dan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan taufik ke dalam hatinya untuk bisa menerima kebaikan itu sendiri. Tetapi ketika Anda meyakini perbuatan itulah perbuatan baik, ya, mengamalkan perbuatan itu dengan perbuatan yang Anda yakini adalah sebagai ibadah, tetapi ketika Anda tidak mendapatkan athar dalam masalah tersebut, tidak ada satupun para ulama terdahulu yang membahas masalah tersebut, maka tinggalkanlah perkara itu, maka itu karena itu bukan bagian dari kebaikan. Karena kaidah disebutkan oleh para ulama, "Law kana khairan lasabaqu alaina." Kalau seandainya itu adalah kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di atas perkara kebaikan tersebut. Qala Syarih Al-Qadhi, disebutkan oleh Syarih Al-Qadhi, seorang alim dari ulama, "Innama iktafal athar fama wajadtu qad sabaqani bihi ya'ni asadul awal hadastukum." Ya, apabila datang kepadaku sebuah athar, ya, sebuah riwayat atau sebuah amalan atau sebuah ucapan, "wajadtu qad sabaqani bihi," dan kemudian aku mendapatkan orang yang mendahuluiku tentang permasalahan ini dari kalangan para ulama, "hadastukum bih," kemudian aku akan menyampaikan itu kepada manusia. Tetapi ketika itu aku tidak dapatkan athar dari para ulama terdahulu, aku tidak mendapatkan pendapat aku ini ataukah keyakinan aku ini dari para imam yang empat ataukah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah dari para tabi'in, maka mafhum mukhalafahnya aku tidak akan menyampaikannya. Bisa difahami di sini? Jadi apa yang saya sebutkan tadi, ucapan ini tidak hanya ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah, tapi juga ternukilkan dari imam-imam yang lainnya. Taib. Warawa al-Likai rahimahullah anil Auza'i. Al-Imam al-Auza'i rahimahullah beliau berkata, isbir ala sunnah. Waqafa hithu waqafa al-qawm. Waqif hithu waqafa al-qawm. Waqul ma qalu. Wakaffa amma kaffu. Waslak sabila salafik as-salih. Fa'innahu yas'uka ma was'ahum. Baik. Disebut, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Likai dari Al-Auza'i, sabarlah engkau di atas sunnah. Ya, bicaralah apa yang kaum tersebut berbicara. Ya, ucapkanlah apa yang kaum tersebut ucapkan. Dan berhentilah engkau di mana kaum tersebut berhenti. Ketika kaum tersebut tidak berbicara tentang permasalahan ini, maka jangan kau berbicara. Ya, tetapi ketika kaum tersebut mereka berbicara, ayo baru kau berbicara. Bisa difahami ini sebenarnya sebagai penguat saja. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan sebenarnya apa yang telah kita nukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah itu sudah mencukupi. Itu sudah waktu berbuka puasa ya. Alhamdulillah. Kita baca sedikit lagi atau gimana, lanjut? Taib. Waqul ma qalu, lanjut aja, yang buka puasa langsung makan aja enggak apa-apa sambil didengar. Wa kaffa amma kafu, waslik sabila salafik salih. Dan berjalanlah engkau di jalan para pendahulumu yang saleh. Fa innahu yas'uka ma wasa'ahum. Ya, luasilah untuk dirimu apa yang mereka luaskan. Maksudnya, apa yang mereka bicara kamu bicarakan. Apa yang mereka tidak berbicara, maka kamu jangan berbicara. Apa yang mereka diam, hendak engkau diam. Ini persis seperti hujahnya Al-Imam Ahmad rahimahullah kepada kepada Ibnu Abi Duat. Iya, ketika Imam Ahmad bertanya, "Wahai Ibnu Abi Duat, apa yang kau seru ini? Al-Qur'an itu makhluk." Diseru oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian Ibnu Abi Duat mengatakan, "Tidak." Ya, karena memang ahlul bid'ah di zaman dulu mereka masih jujur. Kalau ahlul bid'ah di zaman sekarang, ya justru rukunnya mereka itu berbohong. Ya, ciri khas agama mereka itu berbohong. Ya, dengan bohong-bohong yang orang punya akal akan malu dalam berbicara. Malu akan berbohong, apalagi disampaikan di khalayak manusia. Tidak rasa malu. Apa yang ada di kepalanya disampaikan. Apa yang ada dalam angan-angannya disampaikan. Ya, dia berpikir manusia di hadapan dia seperti dia semuanya. Dia berpikir kita berbicara cuman sekedar hanya ya khayalan-khayalan semata, tidak punya pegangan. Tidak ada kebohongan yang paling bohong, yang paling dusta di muka bumi ini seperti apa yang disematkan oleh tokoh ahlul bid'ah ini, yang mereka mengatakan orang yang menamakan dirinya Wahabi, mereka hanya punya satu hadis saja, qulu bid'atin dhalalah. Tidak ada kesesatan, tidak ada kedustaan yang lebih dusta daripada ucapan ini. Ya, walhamdulillah masyayikhuna, guru-guru kami. Ya, setiap masalah, permasalahan satu masalah A, mereka bisa membawa sekian puluh ayat dalam sebuah masalah. Mereka bisa menukilkan sekian hadis dalam satu permasalahan. Ya, kita ketahui mereka menghafal Sahih Muslim. Kita ketahui guru-guru kita menghafal Sahih Bukhari. Ya, ini salah satu kedustaan dan dia berani berdusta. Dalam keadaan kitab kajian masyayikh ahlus sunnah tersebar di YouTube. Dalam keadaan ceramah-ceramah da'i ahlus sunnati wal jamaah tersebar di YouTube, tersebar di radio, tersebar di Instagram. Yang mereka kita dapatkan setiap satu pembahasan, mereka selalu akan membawa hadis-hadis dari Nabi SAW. Tapi na'udzubillah, ahlul bid'ah memang sudah hilang rasa malunya kepada manusia, sudah hilang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa-bisanya dia mengatakan cuma satu hadis yang mereka hafal, qulu bidatin dhalalah. Semua permasalahan dibahas qulu bidatin dhalalah, kadzdzab. Inilah dusta. Iya, ini bisa di kita jamin 100% dusta. Setiap asatidah membahas tentang hukum berkurban, apakah mereka membuat hadis kullu bid'atin dolalah? Hah? Ketika mereka membahas tentang salat, tentang puasa Senin Kamis, apakah mereka membuat dalil kullu bid'atin dolalah? Ya akhi, ar-rajul ma yastahi, la yastahi an-nas wa la yastahi anillah. Tidak ada rasa malunya kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada manusia. Demikianlah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fitnah itu telah merasuki kalbu seseorang yang kemudian hatinya sudah menjadi gelap, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu lagi mana perkara yang ma'ruf dan dia juga tidak bisa mengingkari perkara yang munkar. Yang munkar dianggap yang ma'ruf dianggap yang munkar. Demikianlah keadaan ahlul batil, karena mereka tidak punya apapun yang mereka bisa jajakan di hadapan muslimin kecuali dengan kebohongan dan kedustaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa rawa ad-Darimi fi muqaddimah ya an Ash'ath ibnu Sirin anu kana la yaqul bi ra'yihi ila syai'an sami'ahu. Janganlah dia mengucapkan sesuatu dengan akalnya kecuali sesuatu yang memang dia dengar itu athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari para imam yang datang setelahnya. Bisa difahami? Baik. Qauluhu fatuskut finnar. Ucapannya maka dia akan terjerumus dalam neraka. Nah, ini pembahasan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan mentafsir, tidaklah orang-orang yang mereka menyelisih Al-Qur'an dan menyelisih sunnah itu langsung difonis dengan neraka, langsung difonis kafir dan lain sebagainya, tetapi ada rincian-rincian yang telah kita rinci pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masuk kepada bab yang baru, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Barbahari di sini. Taib, kita lanjut atau kita stop? Kita buka pertanyaan kalau memang seandainya ada. Baik. Nah, cuman saya ingin mengulangi kembali pembahasan hari ini adalah pembahasan yang luar biasa, apa yang ternukilkan dari imam-imam kita ya. Bukan pembahasannya luar biasa, nukilan dari imam-imam yang luar biasa yang ini menjadi barometer bagi kita setiap dia mendatangkan hujah, setiap dia mendatangkan sebuah perkara, maka barometer bagi kita siapa pendahulu engkau dalam masalah ini. Apakah Imam Ahmad mengatakan ini ataukah tidak? Ataukah Imam Syafi'i ataukah Imam Malik atau lain sebagainya? Wallahu ta'ala alam bisawab, sehingga batillah ucapan seluruh dari kalangan ahlul batil ketika mereka mendatangkan sesuatu yang mereka tidak bisa sandarkan dari ucapan ulama-ulama terdahulu. Wallahu alam bisawab. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. Silakan sekali kalau ada pertanyaan di grup Zoom ini langsung bisa memberikan pertanyaan dengan meng-unmute mikrofonnya. Bagi pemirsa yang menyaksikan melalui Facebook bisa menyampaikan di komentar. Silakan. Dari Baroni. Ada ya? Saya coba bertanya, Ustaz. Baik, silakan Mas Anwar. Tadi di awal pembahasan kali ini adalah perkataan Imam Ahmad, hati-hati berbicara sesuatu yang tidak ada pendahulunya dari ulama salaf, dari para salaf. Dan pembahasan berikutnya dengan dibahas dari penjabaran dari kalimat ini. Dalam hal-hal apa saja, Ustaz, yang kita tidak boleh menyampaikan pendahulu yang tidak ada pendahulu dalam dari salaf, Ustaz. Baik. Kan dulu kita para ulama kan sangat ringkas, lalu di ulama berikutnya lebih luas lagi, dan sejauh mana itu rangkaian itu ada pembahasan lebih lanjutnya. Baik, kalau kita melihat dari kitab-kitab para ulama kita terdahulu, terkhusus dalam pembahasan akidah, maka kita akan dapatkan kitabnya adalah kitab-kitab yang tipis, tidak tebal. Ya. Nah, ketika mulai masuk ilmu kalam dan mulai masuk ilmu filsafat ke dalam pembahasan akidah, maka menjadilah kitab akidah itu menjadi tebal. Kenapa menjadi tebal? Karena para ulama mereka akan menerangkan dan memahami kepada kita bagaimana bentuk dari ilmu kalam tersebut dan apa sisi pendalilan mereka untuk menolak dari sifat-sifat Allah ataukah dalam masalah akidah yang lainnya. Ya, nah setelah difahami bentuk daripada ilmu kalam tersebut, kemudian mereka membantahnya. Ya, mereka membantah. Jelas, setelah mereka membantah, mereka mendatangkan apa pendapat yang benar dari pendapatnya ulama Ahlussunnah terdahulu dalam masalah akidah. Sehingga pembahasannya itu bertambah menjadi dua poin. Poin yang pertama, kita difahami dulu filsafatnya. Poin yang kedua, dibantah bentuk filsafatnya. Dan perkara yang ketiga adalah apa yang datang zubdah dari para ulama terdahulu. Nah, para ulama kita yang mereka rasikhin dengan ilmi yang mendalam dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, walaupun misalnya ilmu filsafat itu tidak ada di zaman pembahasan para ulama-ulama terdahulu dari ulama tabi'in misalkan, akan tetapi dengan Al-Quran dan Sunnah mereka bisa menjawabnya. Karena Allah mengatakan dalam ayatnya, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ. Dan tidaklah mereka mendatangkan sesuatu kebatilan di dalam agama ini, kecuali kami akan datangkan jawaban kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Kedalaman mereka dalam memahami ayat Allah, kedalaman mereka dalam memahami wahyu, ya sehingga mereka akan bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil, ya dengan ilmu kalam yang mereka utarakan, walaupun pembahasan ini belum pernah ada yang membantah sebelumnya. Ya, karena memang pada waktu itu belum ada ilmu kalam, tetapi Al-Quran itu tidak hanya berlaku di zaman diturunkan Al-Quran, tapi Al-Quran itu juga berlaku sampai yaumul qiyamah. Siapa saja yang mendatangkan sesuatu dari agama ini, dalam agama ini yang bukan dari agama, maka kita sudah mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran. Tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Bahwasanya Al-Quran adalah penjelas segala sesuatunya, dia petunjuk, dia rahmat, dan dia adalah pemberi khabar gembira bagi muslimin. Dan tentunya yang namanya petunjuk, ya petunjuk, apakah petunjuk ketika datangnya Al-Quran, ataukah petunjuk ketika sudah selesai turunnya Al-Quran, atau petunjuk di tahun berapa? Di tahun 2020 ini. Ketika datang orang-orang membawa syubhat, maka Al-Quran akan datang memberikan jawaban. Dan terkhusus dalam syubhat ala asma wa sifat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa yang pendahulu mereka menolak dari sifat-sifat Allah dan tuduhan-tuduhan pendahulu-pendahulu mereka kepada orang-orang yang berjalan di atas jalan ini, itu hampir semuanya sama, hujahnya sama, alasannya sama, argumentasinya sama, dan tuduhannya juga sama. Dan kita sebagai seorang penuntut ilmu, walhamdulillah, gak perlu repot-repot untuk mencari konsep A, konsep B, tetapi cukup bagi kita menukilkan apa yang telah datang dari para ulama kita terdahulu. Wallahu'alam bishawab. Baik, Ustaz, masih meneruskan pertanyaan tadi. Saya pernah mendengar bahwasanya ketika para ulama itu ada dua pendapat, kita tidak boleh mendatangkan pendapat yang ketiga. Kalau mereka ada tiga pendapat, kita tidak boleh menyampaikan pendapat yang keempat. Ya. Apakah pendapat-pendapat ini dalam masalah apa saja, Ustaz? Baik, kalau kita berbicara dalam masalah akidah, di awal pembahasan kita telah menukilkan bahwasanya para ulama terdahulu mereka sepakat semuanya dalam masalah akidah. Mereka tidak pernah berselisih. Nah, ketika itu merupakan kesepakatan di antara mereka para ulama seluruhnya, tidak ada hajat bagi kita untuk mendatangkan ucapan kita dalam masalah akidah. Kan seperti itu. Nah, begitu juga dalam masalah fikih. Fikih tentunya jabarannya akan berbeda dengan penjabaran dalam masalah akidah. Karena dalam fikih ada yang khilafnya bentuknya faham, ada khilafnya yang bentuknya tanawu', ada khilaf yang bentuknya tawad, dan semisalnya ada khilaf yang memang itu boleh berselisih, ada khilaf yang memang kita mencari mana yang lebih kuat daripada dalil tersebut, ya ada khilaf yang memang itu sifatnya adalah hak dan sifatnya batil. Jadi pembahasan ada khilaf yang itu batil dan hak bukan hanya dalam masalah akidah, tetapi dalam masalah fikih pun ada ucapan yang hak, ada ucapan yang batil. Walaupun terkadang ucapan tersebut ternukilkan dari para ulama-ulama sebelumnya, maka tidak boleh seseorang berdalilkan itu sebagai hujjah dengan adanya khilaf. Bisa difahami ya? Nah, ketika memang, dan kalau kita membaca buku-buku para ulama kita, dari apa yang saya pelajari dari guru-guru saya ketika kita belajar fikih, maka kita tidak pernah membahas sebuah permasalahan yang sepengetahuan kita ketahui. Selalu dalam permasalahan ini ada 4 madhab dalam masalah ini. Qaul Syafi'i, Qaul Ahmad, Qaul Malik, Qaul Abu Hanifah. Mereka nukilkan semua ucapan-ucapan para ulama dan kemudian mereka menguatkan ya satu di antara pendapat para ulama tersebut ya dengan keilmuan yang mereka ketahui. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu yang mungkin terkadang kita belum memiliki kemampuan untuk merojihkan sebuah permasalahan, maka kita mengikuti apa yang kita yakini dari kebenaran dan lain sebagainya dan melihat situasi dan kondisi ya sebagaimana yang telah sering kita bahas di kajian-kajian kita sebelumnya. Nah, misalnya ada pembahasan dalam masalah fikih, madhab Syafi'i mengatakan demikian, madhab Hambali mengatakan demikian, ya sudahlah, saya ambil pendapat yang lainnya. Tidak ada dalam madhab Syafi'i, tidak ada dalam madhab Maliki, tidak ada dalam madhab Hambali, tidak ada dalam madhab Hanafi. Kan seperti itu. Kita ambil pendapat sendiri. Enggak ada. Kalau kita mengurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau pendapatnya Syekh Bin Baz ataukah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, maka tidaklah insyaallah kita mendapatkan ucapan mereka kecuali ada pendahulunya dalam permasalahan itu dari ulama salaf terdahulu dan terkhusus dari imam madhab yang 4. Dan sedikit ini penginginan saya jelaskan ya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, banyak sekali ketika terjadi hal-hal yang seperti ini ketika ahlul bidah membantah akidah ahlus sunnah dan kita mendapatkan duat ahlus sunnah para asatidah, mereka membantah ahlul bidah tersebut dengan hujjah, dengan kitab, dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka ada golongan-golongan yang sok bijak tadi. Ketika ahlul bidah mencela akidah ahlus sunnah, enggak pernah mereka berbicara. Mereka diam. Tetapi ketika asatidah ahlus sunnah mulai mengkritisi akidah mereka, membantah, menguliti apa yang mereka ucapkan, mengelabui muslimin, mulailah orang-orang yang sok bijak ini berbicara. Khilaf ini merupakan sudah menjadi sunnatullah. Ya, selama itu masih dalam koridor Islam, ya kita harus berlapang dada, iya dan billah. Kalau seandainya yang mengucapkan inilah orang-orang yang memang belum pernah merasakan ya menuntut ilmu dengan metode salaf, ya wajar dia mengucapkan seperti ini. Tapi kalau orang yang mengucapkan ucapan seperti ini yang sudah mengenyam bagaimana nikmatnya manhajus salaf, nikmatnya daripada akidah ahli sunnati wal jamaah, na'udzubillah, ini merupakan awal dari kesesatan. Ya, dan kita berlindung dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dari segala pintu-pintu kesesatan. Kalau kita berbicara sunnatullah, perbedaan antara adanya Islam, adanya kafir, adanya Yahudi, adanya Majusi, adanya Nasrani, bukankah ini juga ketentuan dari Allah? Hah? Atau ini bukan ketentuan dari Allah? Kalau ini bukan dari ketentuan dari Allah, maka Anda sudah memiliki keyakinan Al-Qadariyah. Yang mana kesesatan, kekufuran diciptakan sendiri oleh manusia. Ya, terjadinya kekufuran ini juga ketentuan dari Allah secara iradah kauni. Itu terjadi. Apakah kemudian kita katakan ini sudah menjadi sunnatullah? Orang kafir itu juga sudah menjadi sunnatullah? Ya, dia kafir juga sudah menjadi takdirnya Allah. Demikian. Ya, kita khawatir orang-orang yang sok bijak seperti ini akan melangkah dari perucapan dia ini merupakan khilaf masih dalam koridor Islam. Na'udzubillah. Ya, nanti na'udzubillah bisa beranjak kepada hal yang lainnya. Yang di awal perkara munculnya dalam masalah fikih. Jangan terlalu tangan terlalu keras, jangan terlalu kaku, berlapang dada dalam masalah fikih. Selama ada pendapat ulama dalam masalah ini, maka kita enggak boleh ya terlalu keras dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ternyata hari ini kita mendengar khilaf antara akidah yang mereka mencaci maki akidah salaf, menyesatkan akidah salaf, ini dianggap sebagai ya masih dalam koridor Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak ada faedah buku kitab yang kita baca, enggak ada faedah. Enggak ada faedah ulama menulis kitab salaf ashabul hadis. Enggak ada faedah ulama menulis kitab al-ibadah. Enggak ada faedah para ulama menulis syarh usul i'tiqad al-sunnati wal jamaah yang menjabarkan akidah al-sunnati wal jamaah dan menjabarkan tentang akidah-akidah sempalan yang mereka menisbatkan diri kepada Islam. Maka untuk melihat bagaimana jauhnya kesesatan tersebut. Berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita agar selalu berjalan di atas jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini akhir untuk pertemuan kali ini. Amin. Nah. Benarkah ini termasuk syubhat Ustaz? Kiblat kita berdoa itu ke langit, makanya kita menuju ke langit seperti kita salat ke Ka'bah Ustaz. Jadi sehingga Allah menafikan Allah di atas langit. Ini sebagai kiblat kita dalam berdoa Ustaz. Kiblat kita dalam berdoa adalah ke langit. Nah, terus maka dari itu tangan kita ke atas atau menuju kita ke atas. Iya. Taib. Tidak. Ya. Nah, ketika kita berdoa, kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, ketika kita mengangkat tangan kita ke atas, menunjukkan bahwasannya kita meminta kepada sesuatu zat yang memang dia berada di atas kita, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Adapun kiblat, solat kita. Kenapa kita solatnya enggak ke atas? Gimana solatmu ke atas? Ya, kiblat itu dijadikan sebagai arah untuk menyatukan muslimin ya dalam satu barisan yang hakikatnya mereka bukan menyembah batu tapi hakikatnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah kiblat yang dijadikan untuk sujud, dijadikan untuk ruku, dijadikan untuk berdiri. Ya, kita bayangkan kalau seandainya kita enggak punya kiblat, masing-masing kita salat sendiri-sendiri. Kita salat di masjid. Itu setiap hari gaduh. Imam ingin hadap ke depan, kita ingin hadap ke belakang. Yang di samping kita ingin hadap ke samping kiri. Dia sujud, dia kena badan kita. Tentu bisa bayangkan bagaimana gaduhnya ketika tidak ada kiblat ketika kita sholat. Jelas ya? Jadi kiblat itu dijadikan sebagai apa? Ka'bah dijadikan sebagai arah untuk kita sujud dan ruku. Ya, hakikatnya kita sujud kepada Allah. Adapun kita berdoa kepada Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Nah, saya kalau itu yang dimaksudkan ditanya, ini yang bisa saya jawab. Tapi kalau ada maksud lain, saya kurang paham apa yang dimaksudkan yang lainnya. Mungkin saya juga belum harus mendengar. Apakah kiblat kita berdoa itu ke langit ataukah ke Ka'bah? Tapi arah ketika kita kalau ke Ka'bah, misalnya Ka'bah di depan kita, kan begini jadinya kita kan, ini Ka'bah di depan kita. Tapi justru ketika kita berdoa, kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah istisqa misalnya meminta hujan, boleh semakin tinggi lagi beliau berdoa. Ya, semakin tinggi beliau berdoa. Itu satu. Yang kedua, apakah seseorang ketika berdoa dia disyaratkan menghadap kiblat? Ketika dia berdoa, berdoa menghadap kiblat adalah sesuatu yang afdol, tapi bukan sebuah syarat. Ini menunjukkan bahwasanya arah kita berdoa bukan ke kiblat, tapi arah kita berdoa kepada Allah yang ada di langit. Nah, dan subhanallah, hal ini perkara saudara-saudaraku muslimin adalah perkara yang sangat jelas. Bagaimana dia merancukan ayat-ayat yang begitu banyak dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan Allah di atas dengan cuma satu ucapan, di mana Allah kalau demikian, kalau di mana Allah sebelum Allah menciptakan arasy. Satu pertanyaan ini masa bisa menggagalkan semua ayat Al-Quran? Satu pertanyaan ini masa bisa mengagalkan semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua kemungkinan, pertanyaan Anda yang salah atau Anda yang memang enggak tahu jawabannya sehingga Anda menafikan kalau memang demikian. Ya, di mana Allah sebelum menciptakan arasy? Sangat mudah kita jawab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzatiyah dan memiliki sifat fi'liyah. Iya, sifat dzatiyahnya Allah adalah tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ini sifat dzatiyah. Apakah sebelum diciptakan arasy ataukah setelah diciptakan arasy Allah itu tinggi di atas makhluknya secara zatnya? Kan demikian. Baik. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, apakah Allah itu masih tinggi? Allah masih dengan sifat yang Maha Tinggi. Jelas? Namun arasy, beristiwa di atas arasy adalah sifat al-fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Apa kemudian ketika tidak ada membawa syubhat ini kemudian Anda membatalkan semua ayat Al-Qur'an? Inilah thariqah membawa sesuatu yang muhkam kepada sesuatu yang mutasyabih. Itu kan akal Anda. Yang akal Anda itu pun sebenarnya enggak pernah ditanya oleh para sahabat. Bagaimana sesuatu yang enggak pernah ditanya oleh para sahabat Anda jadikan sebagai barometer yang kemudian menggugurkan sekian banyak ayat Al-Qur'an, menggugurkan sebagian banyak hadis? Nauzubillah. Ya, ini merupakan hujjah yang sangat lemah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, demikian pertemuan kita. Ini jazakallahu khairan atas materinya. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat insyaallah Ustaz. Atau gimana, atau libur Ustaz? Ya, sepertinya hari Jumat, di hari Jumat hari raya. Kita biasanya kalau hari raya banyak acara. Nanti kita sambung hari Rabu aja ya. Ya, Jumat dan Ahad libur Ustaz. Iya. Antum soalnya antum gimana? Berlebaran di sana enggak? Ada beberapa. Iya. Oh, seperti itu. Ada juga masjid yang menyemai ada. Oh, masyaallah. Kalau kita memang hari raya Idul Adha itu full 4 hari. Hari Tasyrik kita libur. Iya, insyaallah. Baik. Barakallahu fiik ya. Jadi kita ketemu lagi hari Rabu. Tahun depan hari Rabu insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ana tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.